Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله، الحمد لله فكسبتان سوري إني kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di tempat yang Allah muliakan di Masjid Ma'in Maskub dalam rangka mempelajari ilmu syar'i. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendorong kita untuk selalu belajar sampai akhir hayat kita. Ikhwati wa akhwati fillah, kita masih melanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, bab ibadah. Sekarang kita masuk kepada pasal yang keempat. Setelah kemarin pasal yang ketiga itu tentang masalah berwudu. Sekarang fasl rabi'. الفصل الرابع في الغسل. Pasal yang keempat tentang mandi. Tentu kalau dibilang mandi di dalam masalah syariah, artinya adalah mandi yang syar'i, bukan mandi yang adat. Karena kalau mandi adat itu kadang-kadang ada yang kalau ketika kecil itu disebut dengan mandi koboi. Tahu mandi koboi? Yang penting basah, tapi ini kering, ya selesai, tak sampai 1 menit, tidak pakai sabun, tidak apa. Karena apa? Karena sudah hampir masuk kelas. Ada yang mandinya kalau di orang-orang Melayu zaman dulu mandi gaya piramli, itu hanya ambil air titik-titik aja di mata, keliling-keliling, tidak selesai. Agama yang pertama kali mengenal masalah mandi secara lengkap itu adalah Islam. Mungkin kalau antum melihat kebiasaan-kebiasaan orang non-muslim, itu mereka tidak ada kegiatan mandi pagi pada dasarnya. Ya. Kalau muslim, apalagi yang sudah berkeluarga, itu ada mandi pagi. Ya. Tidak perlu dibayangkan, nanti coba ditanyakan kenapa, nanti akan tahu sendiri. Wafihi arba'un mawad. Pasal keempat ini ada 4 materi. Al-madatul ula, materi yang pertama, fi masyru'iyatil ghusli wa bayani mujibatihi. Tentang masyru'nya disyariatkannya mandi dan keterangan tentang kewajiban-kewajibannya atau hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Awwalan masyru'iyatu. Alif masyru'iyatu, yang alif, yang a, disyariatkannya. Al-ghuslu masyru'un bil kitabi wa sunnah. Mandi itu disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-43, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian sedang junub, maka bersucilah. Al-Maidah ayat 6. Kemudian ayat An-Nisa 43, wala junuban illa adri sabirin hatta tawsasilu, dan tidaklah orang yang junub kecuali yang sedang dalam perjalanan, kecuali kesampai dia mandi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tajawaza al-qitanu al-qitana faqad wajaba al-ghusl. Jika benda yang dikhitan sudah melampaui benda yang dikhitan lagi, maka sudah wajib untuk mandi. Riwayat Muslim. Hadis ini selain mengandung perintah untuk mandi, juga mengandung hal yang lain. Apakah itu? Disyariatkannya berkhitan. Karena sebentar tadi, idza tajawazal khitanu ikhal khitana, jika sesuatu yang dikhitan sudah melewati yang dikhitan. Lewat bukan sekedar lewat, artinya di sini ada terbenam. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa mujibatuhu, yang bab yang mewajibkan untuk mandi. Awalan yang pertama al-janabatu, yaitu junub. Bagaimana seseorang bisa junub? Di sini disebutkan watashmalu al-jima'ah. Pertama dengan berjima'ah. Kenapa di sini disebutkan jima'ah saja, tidak disebutkan jima'ah syar'i atau jima'ah halal? Kenapa? Karena mau yang syar'i, mau yang halal, mau yang haram, tetap saja wajib mandi. Ya, yang penting berjima'ah. Mau zina, mau dengan pasangan yang sah, tetap wajib mandi. Kalau tidak berarti masih junub. Wa huwa iltiqa'u al-khitanaini walau biduni inzal, yaitu bertemunya dua khitan. Tentu ini hanya kiasan bertemu, ya. Maksudnya di sini adalah ya begitu, tidak perlu disebutkan. Sudah pernah belajar biologi kan? Masalah reproduksi sudah belajar. Ya, tidak perlu saya terangkan lagi. Walau biduni inzal, walaupun tanpa keluar mani. Ya. Satu celup selesai wajib mandi. Ya. Baru satu celup, oh ingat mau kuliah, langsung pergi. Tetap wajib mandi. Ya. Wal inzalu, yang disebut inzal di sini adalah huwa khurujul mani bilazzatin, yaitu yang disebut inzal adalah keluarnya mani dengan rasa nikmat. Ya, bilazzah, dengan rasa nikmat. Fi naumin, baik di waktu tidur, tentu semuanya sudah pernah atau mungkin bersering, ya, berkala. Au yaqdatin, atau dalam keadaan sadar. Min rojulin au imroatin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan bisa keluar mani berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya inzal itu adalah keluarnya dengan rasa nikmat. Nah, ini baik dengan cara yang syar'i ataupun dengan cara yang tidak syar'i. Acara cara yang syar'i adalah seperti apa? Seperti mimpi atau dengan pasangan yang sah. Cara tidak syar'i, contohnya seperti masturbasi. Jika sampai inzal, maka tetap harus mandi karena sudah junub. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat, ya, dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub maka hendaklah bersuci. Dan bersuci dari junub adalah dengan mandi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad. Tapi Imam Bukhari meriwayatkannya dalam At-Tariq Al-Kabir, bukan dalam sahihnya. Idza taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl. Jika dua benda yang dikhitan itu sudah bertemu, maka wajib untuk mandi. Itu yang pertama yang mewajibkan mandi, yaitu dengan junub atau al-janabah. Kemudian yang kedua, inqita'u damul haid, yang inqita'u damil haid atau nifas, yaitu berhentinya darah haid dan darah nifas. Kalau tadi yang pertama junub itu bisa buat laki-laki dan perempuan, maka yang kedua ini hanya untuk perempuan. Tapi laki-laki wajib tahu. Kenapa? Kenapa laki-laki wajib tahu? Karena nanti punya istri perempuan. Iya kan? Ada yang berencana yang lain? Tidak ada kan? Ya, karena nanti akan menjadi istri perempuan. Jadi kalau sepertinya istrinya itu berkata, "Abi, saya sudah tidak haid 3 bulan." Berarti itu sudah tanda. Tanda apa? Tanda bahwasanya tanda keberhasilan rezeki dari Allah akan datang. Ya, kecuali kalau bilangnya sebelum akad nikah. Itu musibah. Ya, kalau sudah nikah itu biasanya membahagiakan. Ya. Hanya orang-orang yang kurang berakal yang tidak berbahagia mendengarnya. Atau nifas. Nah, ini juga nifas penting dipelajari oleh setiap laki-laki, bukan hanya perempuan. Kenapa? Karena nanti kalau sudahnya anak sudah melahirkan itu harus tahu nifas itu seperti apa sifat darahnya. Berapa waktunya? Kemudian apa saja yang dilarang untuk nifas? Dan nanti antum yang pernah laki-laki, jangan sekali-kali merasa jijik. Untuk apa? Untuk mencucikan darah nifas istri. Ya. Jika ada seorang laki-laki yang melihat darah itu pingsan, tolong periksa ke psikiater. Ada yang salah itu. Ya. Jangan sampai merasa jijik. Kenapa? Istri sudah melahirkan, mengandung anak, suruh nyuci sendiri. Where is your brain? We have no soul. Ya. Jadi harus seperti itu. Dan kemudian harus tahu berapa kak jumlahnya. Para ulama menyebutkan bahwa, walaupun nanti ada pembahasan tersendiri, bahwa paling lama adalah berapa lama? 40 hari. Makanya kan sering ada apa namanya, ada candaan bagi orang-orang sudah menikah. Tandanya apa? Jika istrinya menikah, maka cepatlah beli Indomie satu kardus. Setiap hari makan satu bungkus. Nah, setelah habis satu kardus berarti selesai nifasnya. Kan satu kardus 40 bungkus. Ya. Seperti itu. Baik, kalau ditanya berdasarkan, kita harus dibayangkan. Kalau belum siap jangan membayangkan ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahiyyah, maka jauhilah perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid, wala taqrabuhunna hatta yathhur, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tawahhabna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan jika mereka sudah suci maka datangilah mereka dari sisi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Tentu di sini harus terangkan, menjauhi ini bukan artinya istrinya diusir dari rumah, bukan. Ya. Tetap saja tidur satu kamar, satu apa, satu kasur, tapi don't do that. Nah, seperti itu. Bukan why do you do that? Bukan, tapi don't do that. Ya. Jangan lakukan yang itu. Yang lain-lain silahkan illal jima. Ya, seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan contoh. Tidak seperti orang-orang zaman dahulu yang istrinya kalau haid itu disuruh tidur di kandang. Seakan-akan apa? Seakan-akan najis. Padahal yang najis adalah darahnya. Perempuannya tidak, dan kita semua siapa yang tidak bawa najis di perutnya? Semuanya bawa, tinggal nunggu dikeluarkan. Ya, semuanya membawa najis. Ya. Kemudian dalam surat, kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Haid dan juga Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umkuthi qadara ma kanat tahbisuki haidatuki tsumma ghasli." diamlah, maksudnya di jam ini tidak usah sholat, tidak usah puasa, sesuai dengan kebiasaan haid kamu itu datang, setelah itu mandilah. Makanya antum semuanya laki-laki itu harus tahu berapa jumlah haid istri, berapa hari dan berapa hari sucinya. Karena biasanya adalah tetap, ada yang haidnya itu 6 hari kemudian sucinya 20 hari. Makanya itu harus menghitung siklus seperti itu. Ya, bahkan ketika nanti melamar, ketika melamar tanya. Tanya waktu haidnya. Jangan sampai apa? Jangan sampai pagi akad nikah, malamnya istri haid. Apa tidak pusing kalian? Sepertinya hal remeh ya. Jadi menghitung hari bukan menghitung hari baik, tapi menghitung hari haid. Ya. Seperti itu. Yang paling bagus adalah apa? Pas akad nikah adalah pas istri sedang suci 3 hari ke atas. Kenapa? Masa-masa subur. Nah, seperti itu. Harus terbuka dan harus tahu. Dan kaum perempuan apalagi harus punya kalender sendiri, kalender catatan apa? Catatan haidnya. Kenapa? Karena jika terjadi apa? Terjadi anomali di dalam haidnya. Contohnya, kok tiba-tiba haidnya lama? 2 minggu tidak berhenti-berhenti, maka lihat kebiasaannya berapa hari. Oh, saya biasanya hanya 6 hari. Berarti yang setelah 6 hari dia bermandi, bersuci, kemudian tetap pakai pembalut, sholat. Berarti itu adalah yang lebih dari 6 hari itu istihadhah. Dan istihadhah dianggap sebagai yang suci. Hanya dianjurkan terus apa? Untuk terus berwudu setiap akan sholat fardu. Ya. Itu yang kedua yang mewajibkan mandi. Yang ketiga, ad-dukhul fil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Faman dakhala minal kufari ila al-islam wajaba alaihi an yaghtasil. Barang siapa di antara orang kafir yang masuk Islam, maka dia wajib untuk mandi. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam thumamat al-hanafi bi-ightisali hina aslam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sumama al-Hanafi untuk apa? Untuk mandi ketika masuk Islam, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keempat, al-maut, kematian. Fa idza mata al-muslimu wajaba taghsiluhu li'amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalika id amara bi taghsili binatihi Zainab lamma matat radhiyallahu anha kama warada fi sahih. Jika seorang muslim mati maka wajib mandi. Salah. Wajib dimandikan. Kenapa? Mana ada sudah mati masih suruh mandi. Tapi dimandikan. Ya. Karena bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memandikan anak perempuannya Zainab ketika wafat radhiyallahu anhu, dan itu terdapat dalam kitab sahih. Ya. Jadi wajib dimandikan kecuali non muslim. Ya. Kalau non muslim biasanya tidak dimandikan, tapi suntik formalin. Kemudian di perias. Bahkan ada yang foto-foto dulu ya sebelum masuk peti. Foto-foto dulu sebenarnya alhamdulillah. Ya. Betapa nikmatnya kita beragama Islam. Sekarang ma yastahibbu lahu al-ightisal. Apa yang disunnahkan untuk mandi? Ya. Kapan disunnahkan untuk mandi? Awwalan lil jumu'ati. Tentu ini adalah bagi laki-laki. Ya. Yaitu untuk salat Jumat. Liqauli Rasulih sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Muhtalim artinya sudah pernah mimpi. Artinya sudah baligh. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad serta An-Nasa'i. Tentang mandi Jumat ini ada dua pendapat. Pertama sunnah muakkadah, yang kedua adalah wajib. Ya, pendapat kedua adalah wajib. Berdasarkan hadis ini karena Rasulullah menyebutkan wajaba wajibun ala kulli muhtalimin, wajibun sebutnya. Maka ada yang mewajibkan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, jika antum ketika hari Jumat adalah perkuliahan, maka ketika mandi pagi mau kuliah, kalau dikhawatirkan setelah kuliah tidak mungkin mandi lagi, maka langsung niatkan mandi Jumat. Jangan mandi pergi kuliah saja, jangan mandi buat tebar pesona saja, tapi mandi untuk Jumat, ya. Dan bagi yang sudah berkeluarga, hendaknya dia mandi dan membuat pasangannya mandi. Caranya tidak perlu diajarkan. Kedua, yang disunahkan untuk mandi adalah il ihram, yaitu akan berihram. Orang yang berihram disebut muhrim. Tapi kalau yang haram dinikahi disebut mahram. Jangan terbalik, ya. Saya bukan muhrim, sama. Saya juga bukan muhrim. Ya, antum di sini bukan muhrim. Di sini tidak ada muhrim. Kalau ada yang muhrim di sini, berarti ada yang salah dalam apa? Dalam pemahamannya, ya. Kenapa? Yusannu liman aradal ihrama bi umratin aw hajjin ayyam tasila, disunnahkan bagi orang yang ingin ihram, baik untuk umrah ataupun untuk haji, untuk mandi. Li fi'li Rasulullah SAW wa amrihi bidzalik, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dan melakukannya. Yang ketiga, yang disunahkan mandi adalah lidukhuli Makkah wa lilwuqufi bi Arafah, yaitu untuk masuk kota Mekah dan juga untuk wukuf di Arafah. Itu juga disunahkan untuk mandi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk dapat pergi ke Mekah. Allahumma amin. Kenapa? Karena dikali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalika, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Jadi kalau Nabi melakukan dalam masalah ibadah, itu artinya adalah minimal sunnah. Rabi'an litabzilil mayyiti, karena memandikan mayat. Ya, jadi disunnahkan untuk mandi karena memandikan mayat. Faman wassala mayitan ustuhibba lahu ayyal qatila lil hadithil mutaqaddim. Barang siapa memandikan mayat, maka disunahkan baginya untuk mandi sebagaimana hadis yang sebelumnya yang sudah kita bacakan pada minggu kemarin. Ya. Baik, kita masuk kepada al-madatus tsaniyatu, materi yang kedua. Fi furudil ghusli wa sunanihi wa makruhatihi, tentang wajib-wajib mandi, sunnah-sunnah mandi, dan juga makruh-makruhnya mandi. Alif, furudhu, yang A, wajibnya. Wahia, yaitu, nah ini pasti nih, an-niyatu, awalan an-niyatu. Yang pertama wajib mandi adalah niat. Apakah niat? Wahia azmul qalbi ala raf'il hadatsil akbari bil ibtisal, yaitu tekad di dalam hati untuk mengangkat hadas akbar dengan mandi. Jadi harus ada niat. Antum kalau sepertinya mandi, ya, walaupun sampai basah, walaupun sampai habis satu bak, tapi tidak niatkan untuk mengangkat hadas akbar, maka mandinya tidak sah, walaupun basah. Ya. Jadi harus ada niat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang kita hafalkan di dalam Arba'in Nawawiyah, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal kulli mri'in ma nawa, semuanya setiap amalan tergantung kepada niatnya, dan semuanya setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Tapi kita harus waspada bahwa niat di sini biduni lafdhin mukhassasin, tanpa ada lafaz-lafaz tertentu seperti nawaitul iktisal, tidak perlu, ya, karena Nabi SAW tidak mengajarkannya. Yang penting adalah azmul qalbi, tekad dalam hati. Kenapa? Karena kadang kita suka mendengar lain di bibir, lain di hati. Ya. Dalam hati aku niat bla bla bla, dalam hatinya ya, dalam bibirnya niat bla bla bla, dalam hatinya niat bla bla bla. Ya, berbeda. Kemudian yang kedua, wajib-wajiban mandi itu ta'mimu sa'iril jasadi bil ma, yaitu mengapa? Menyiramkan seluruh badan dengan air. Bidal kima yumkinu dalquhu, dengan apa namanya? Memijat-mijat atau menekan-nekan apa yang mungkin untuk ditekan. Wa ifadatil ma'i ala ma yata'adzamu dalquhu, dan mencurahkan ya dalki itu bisa menekan-nekan atau menggosok-gosok, dan apa, dan juga mencurahkan apa yang tidak bisa digosok-gosok. Mencurahkan apa? Mencurahkan air. Hatta yaghliba 'ala dhanni anna al-ma'a qad 'ammahu kullahu, sampai kita mempunyai perkiraan kuat bahwa air itu sudah mengguyur seluruh anggota badan tanpa kecuali. Ya, tentu anggota badan yang nampak. Makanya kalau mandi apa namanya? Mandi wajib lebih baik tanpa gayung, bukan tanpa busana. Ya. Dan tentu jangan di depan orang ya. Oke, bolehkah kalau kita mandi wajib pakai shower? Boleh kalau punya. Tidak boleh, tidak boleh kalau memaksakan. Ya, karena Nabi SAW memakai gayung. Ya. Jadi yang apa namanya? Contohnya, ini di sini. Rabi'an tahlilul asabi'i wasy'ri, yaitu menyela-nyela jari jemari dan juga rambut. Maksudnya rambut sini, ya. Ya rambut sini aja ya. Kalau yang lain kan harus dicukur ya. Rambut sini dan sini dua nih. Ya, dan jenggot. Sya'r ra'si wa ghairihi, dan selainnya. Berarti termasuk alis. Alis enggak perlu ya. Kubur di sana sudah habis sendiri. Wa tatabbu'u ma yanbu'anhu al-ma kasurrah. Dan juga meneliti apa yang mungkin air tidak sampai kepadanya, seperti surah, seperti pusat. Pusat kan kecuali yang bodong ya. Kalau pusat yang pusatnya biasa itu kan ke dalam, apalagi kalau perutnya apa yang bungah ya. Bungah bukan bahasa Sunda. Bungah itu kembung di tengah ya. Itu kan biasanya dalam lubangnya. Itu harus disampaikan air itu gitu kan. Contoh lagi apa? Contoh lagi ketiak, ya, angkat, sampaikan air ke situ. Kalau kita kepit gini, kedinginan, kemungkinan tidak kena. Termasuk selangkangan, ya, apalagi orang yang apa namanya yang agak gemuk, itu selangkangannya berlipat biasanya. Terus apa namanya ini, apa, dengkul, sikut, pokoknya sesuatu yang berlipat-lipat, ya. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Ba sunanum, sekarang sunah-sunahnya apa? Sunah Nabi. Wahya awwalan at-tasmiyah, yaitu membaca nama Allah. Apa bedanya tasmiyah dengan basmalah? Tasmiyah itu hanya bismillah saja. Kalau basmalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya si tasmiyahnya bismillah saja. In hiya mashru'atun fi kulli 'amalin fi balin. Kata-kata Syekh Abu Bakar Jazairi bahwasanya namanya bismillah itu disyariatkan untuk dibaca dalam setiap perkara penting. Dan wudu adalah, dan mandi juga perkara penting. Makanya kita tidak akan mendapatkan orang yang akan mencuri pakai bismillah. Orang yang akan apa namanya, yang akan ngintip orang mandi pakai bismillah. Bismillah. Karena tidak penting, dosa malah. Dan sebuah hadis yang walaupun hadis itu sanadnya menurut beberapa sebagian ulama itu adalah hadisnya dhaif, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yudzkaru fi hasmullah fa huwa abtar." Setiap perkara yang penting yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia terputus. Maksudnya terputus ini terputus berkahnya. Ya. Tsanian yang kedua, sunnah mandi ghuslul kaffaini ibtida'an qabla idkhalihima fil ina'i lima taqaddam, yaitu mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana berdasarkan alasan yang sudah disebutkan. Apa alasannya? Karena kita tidak tahu tangan itu di mana bermalam. Ya. Karena kebanyakan orang mandi junub itu setelah tidur atau setelah saling tidur. Dan kalau sudah. Saya menerangkannya terlalu jauh. Yang ketiga, al-bidayatu bi'izadatil adha, dimulai dengan menghilangkan kotoran. Jadi apa yang kotor-kotor di sekitar selangkangan setiap kemaluan dibersihkan dulu. Ya, sebelum apa? Sebelum memulai untuk wudu. Kemudian yang keempat, taqdimu a'dha'il wudu'i qabla ghusl al-jasadi, mendahulukan anggota wudu sebelum mencuci badan. Jadi dimulai dengan wudu maksudnya. Ya, dimulai dengan berwudu dulu sebelum kemudian menyiram seluruh badan. Khamisan al-madmadatu, yaitu berkumur-kumur. Wal istinsyak, menghirup air. Wa ghusli simakhil udhunain, kemudian mencuci apa namanya? Daun telinga. Keduanya yang daerah luar sini. Ya. Yang daerah dalam sini. Batinha. Sini, simak ini. Cuci, korek-korek. Pakai apa? Tentunya tidak pakai jempol kaki. Dipakai apa ya terserah lah. Maksudnya pakai apa? Kalau bisa pakai jempol, jempol silakan aja. Ya, tapi nanti kalau tidak bisa keluar lagi jangan salahkan saya. Kemana ada yang tanya ke saya? Antum memakai ini katanya. Jadi apa namanya? Bertanya. Antum memakai pendapat adanya air mustakmal di dalam wudu. Saya bilang, oh kalau antum mau berwudu dengan bekas madmadah dan istinsyak orang silakan saja. Ketawa dia. Kebayangkan? Ya, orang bangun tidur, pilek lagi, kemudian madmadah istinsyak tamu ke ember pakai sama dia. Untuk madmadah lagi istinsyak lagi. Saya bayangkan aja langsung ngasih barang makan ya. Pakailah buat orang tuh. Jangankan sama orang lain, sama kita sendiri pun jijik ya. Walaupun mungkin bukan najis. Jim yang C, makruhatuhu makruh, makruh di dalam dalam mandi. Makruhatul ghusli wa hiya, hal-hal yang makruh dalam apa namanya dalam mandi adalah awalan al-israfu fil ma, berlebih-lebihan di dalam memakai air. Jangan sampai satu bak habis sama sendiri. Ya. Iktasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisu'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu su', yaitu 4 mud. Mud itu besarnya kira-kira 2 kali inilah. Kurang lebih ya, satu mud itu. Ya, kurang lebih 2 kali gini. Saya sudah pernah beli dan saya tinggal dan belum beli lagi padahal sudah tersedia. Ya. Di Soreal ada yang jual bersanad mudnya. Ya. Karena dibuatnya tuh dengan sanad, sanad dari gurunya sampai kepada sahabat. Ya. Jangan remehkan yang meriwayat seperti itu ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya, artinya nanti ketika kita beli mud itu diberikan sanad. Ya, dari yang pembuatnya itu. Ukuran-ukurannya segala macamnya. Karena ini adalah apa? Adalah ukuran syar'i. Tapi kalau ada mengatakan saya beli timbangan bersanad itu baru, ya itu bukan ukuran syar'i. Atau saya beli apa namanya jam tangan bersanad itu tidak syar'i. Ya, tapi kalau mud adalah ukuran yang syar'i. Jadi jangan sampai kemudian kita kalau tidak perlu-perlu banget, ya. Jangan sampai melebihi dari satu sok, ya. Kecuali kalau perempuan tentunya. Ya, perempuan kan kalau berambut panjang itu perlu memerlukan banyak air karena rambutnya harus basah semua. Tidak boleh basah sebagian, harus semuanya basah karena termasuk anggota badan. Ya. Makanya kalau perempuan itu mandinya lama, setelah mandinya lama, kenapa? Ngeringkan rambutnya lama juga. Kalau seperti beliau ini kan keluar dari kamar mandi sudah kering rambutnya. Ya. Itu juga sama. Ya, langsung kering. Keluar kamar mandi juga. Atau laki-laki itu cuma digibrik-gibrik seperti ucing ya, langsung kering. Apa digibrik-gibrik? Di pokoknya digini-gini gitu ya. Perempuan enggak bisa. Baik. Yang kedua, sandingan yang makruh adalah al-ghuslu fi makanin najis, yaitu mandi di tempat yang najis. Makanya kan dimakruhkan kemarin nanti tanya bagaimana kalau berwudu di WC. Ya, makruh jika memang itu khusus WC saja. Ya, khusus WC saja. Kenapa? Khasyata talawuzi bin najasa, karena ditakutkan, dikhawatirkan akan terkotori dengan najis, nanti ada yang mercik-mercik. Tapi kan sekarang ini kebanyakan yang namanya kamar mandi itu ada WC-nya. Nah, jangan mandi dekat-dekat klosetnya. Gitu. Ya. Tapi kalau antum buat rumah, ya hendaklah pisahkan antara kloset dengan kamar mandi. Nah, itu kalau bapak saya rahimahullah membuat rumah pasti seperti itu. Kloset kamar mandi terpisah. Klosetnya cukup saja buat kita jongkok, selesai. Ngapain luas-luas, memang mau tidur. Ya. Yang luas baru kamar mandi, karena mungkin bisa sambil nyuci dulu pakaian di situ sebentar sambil mandi. Coba kalau nyucinya di WC, kan agak gimana begitu, ya? Kemudian tentang kitab yang ketiga, al-ibtisalu bi fadli tuhuril mar'ati, yaitu mandi dengan apa? Dengan sisa bersucinya perempuan. Linahi Nabi SAW al-ibtisalu bi fadli tuhuril mar'ati, karena Nabi SAW melarang untuk apa? Untuk mandi dengan air sisa bersucinya perempuan sebagaimana terangkan di dalam masalah wudu. Artinya di sini bahwa yang dilarang itu adalah sisa, tapi kalau bareng mandinya boleh, karena Nabi pun pernah mandi bareng. Ya, dan itu tidak boleh membayangkan. Belum masanya. Ya. Saya mau tahu nih, tahun depan saya pengen nikah. Rabi'an al-ibtisalu bila satirin min haidin aw nahwi, yaitu mandi tanpa ada penghalang baik itu tembok atau semisalnya. Liqauli Maimunata radhiyallahu anha, karena berdasarkan perkataan Maimunah radhiyallahu anha, satartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu min al-janabah, aku menutupi atau menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mandi junub. Falau lam yakun al-ibtisalu bila satirin makruhan lamma satarafu Nabi satarafu sallallahu alaihi wasallam, jika memang mandi tanpa penghalang itu tidaklah makruh, maka tentu Nabi tentu Maimunah tidak akan menutupinya, ya, tidak akan menghalanginya. Wal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla hayyun satirun yuhibbul haya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hidup dan maha menutupi serta menyukai rasa malu. Hampir salah saya menyukai. Menyukai rasa malu. Fa'idha utasala ahadukum fal yastatir, maka jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah bersatir, yaitu memakai penghalang. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat, ya, kalau sepertinya di asrama-asrama yang negara non-muslim, itu kan tempat mandi itu hanya shower saja berjejer begitu. Ya, jadi mandi-mandi lah di situ. Saling lihat, saling na'udzubillah. Makanya LGBT hukum tubuh subur di sana. Coba saya antum bayangkan, bukan hanya apa? Bukan hanya shower yang berjejer begitu, WC pun berjejer begitu tanpa ada penghalang. Coba, kira-kira ada yang buang air di situ? WC kloset, ya, baik yang duduk, kalau yang jongkok, berjejer begitu, jejer 10 gitu ya, tanpa ada penghalang. Sedangkan kita di stasiun saja ada penghalang, kan penghalangnya tak kaki kelihatan, kemudian ke atas juga. Jadi kalau sepertinya yang di sebelah ada yang ngebom pun kita dengar. Makanya kan pelan-pelan, tidak sebebas kalau di rumah. Kalau di rumah kan selepas mungkin, sah, plong, gitu kan? Kalau di terminal atau di stasiun atau di bandara, apalagi sedang padat-padatnya, mau selepas itu, masya Allah, ya, mungkin keluar pakai topeng. Kenapa orang kan, woi siapa tuh, apa buat, katanya. Kalau bahasa Jeki seperti itu. Serius nampak ya. Baik. Kemudian yang kelima, yang makruh al-ightisalu fi ma'ir raqid, yaitu mandi di air tergenang. Ya, mandi di air tergenang. Alladzi la yajri, yaitu yang tidak mengalir. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilanna ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Janganlah seseorang di antara kalian mandi di air yang menggenang ketika sedang junub. Contohnya apa? Contohnya di bak mandi. Di bak mandi, ya, atau langsung trum masuk ke situ. Mandi di situ itu makruh. Kenapa? Nanti orang lain enggak bisa make. Pertama, kedua mubadir. Ya, karena tidak akan pakai orang lagi. Ya. Saya jadi ingat dulu, ya, ketika buat gulai banyak di Mesir untuk acara, tiba-tiba ada kucing loncat-loncat, cap masuk situ. Angkat aja kucingnya, suruh pergi, bagikan aja yang gulainya. Kan enggak tanya tahu, ya. Bukan saya itu, teman, ya, bercerita, saya pun tidak tahu itu. Cuma dia bercerita sambil ketawa-ketawa, saya bilang, dasar, gitu ya. Orangnya sekarang jadi pimpinan pondok lagi. Mudah-mudahan santainya tidak begitu kan, ya. Baik, sekarang al-madatu tsalitsah, materi yang ketiga, fi kaifiyatil ghusli. Tentang tata cara mandi. Tentu di sini tata cara mandi yang syar'i. Kalau sepertinya orang mandi junub tidak seperti ini, sah tidak? Sah tapi tidak nyunnah. Yang penting apa? Yang penting niat kemudian membasahi seluruh tubuh. Contoh begini, ya, antum pergi ke pantai, ya, sampai di pantai itu sore, malam lah, kan tidak bisa ke pantai malam-malam, karena apa mau dilihat pantai malam-malam, ya, nyiro kedung pun tidak ada, karena cuman mitos, bukan sudah tidur, bukan mitos. Nah, tidurlah di penginapan malam harinya. Kemudian apa? Kemudian menjelang subuh junub. Ya. Apapun itu alasannya junub, kemudian ah sudahlah katanya. Langsung berniat untuk mandi. Mandi apa namanya? Mandi janabah, pergi ke pantai langsung berendam. Yuh. Tanpa apa? Tanpa tata cara seperti ini. Sah? Sah, tapi tidak sesuai sunnah. Itu saja. Ya. Apakah airnya menjadi mustakmal? Mas, air laut mustahil. Kalau begitu dilewati tanker segala macam itu gimana itu, ya? Tapi kaifiyatul ghusli ya, ayyaqula bismillah. Pertama mengucapkan bismillah, nawyan raf'al hadatsi al-akbari biqtisalihi, dengan niat untuk mengangkat hadas besar dengan mandinya. Itu pertama. Summa yaghsila kaffayhi thalathan, kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Summa yastanjia fayaghsila ma bi farjaihi wa ma hawlahuma min adza. Kemudian dia istinja atau dalam bahasa canggihnya cebok. Ya. Maka dia mencuci apa yang ada di kemaluannya serta kotoran-kotoran yang ada di sekitar kemaluannya. Ya. Tentu ada kotorannya apa, nanti akan tahu sendiri, tidak perlu saya terangkan seperti itu, seperti detail, ya. Nah setelah itu summa yatawaddaa wudhu'al asghar, kemudian dia wudu kecil illa rijlaihi, kecuali kedua kakinya. Kenapa? Fa innalahu ayyaghsilahuma ma'a wudhu'ihi wa lahu ayyuakhirahuma ila al-firadhi min ghusli. Untuk mencuci kaki itu ada pilihan. Pertama, langsung mencucinya ketika wudu, atau mengakhirkannya setelah mandi. Jadi pas akhir mandi baru cuci kaki. Kalau saya melakukan yang mana? Dua-duanya. Ya, kalau ingin kaki duluan, kaki duluan. Kalau ingin kaki akhir, akhirkan. Ya, yang jelas jangan kaki diawalkan. Ya, belum apa-apa dicuci kaki, baru wudu, itu tidak boleh. Ya. Summa yalbisu kaffaihi fil ma. Kemudian dia benamkan kedua telapak tangannya di air. Fayukhallila biha usul syari ra'si. Maka kemudian setelah benamkan air ke dalam apa namanya? Ke dalam air ya, kedua telapak tangan air, lalu apa namanya? Menyela-nyelah. Nah, ke usul syari itu apa? Pangkal rambutnya ke akar-akar jadikan seperti cem-ceman. Ya. Seperti krimbat. Nabi sudah mengenal krimbat ya. Hanya tidak pakai bahan kimia. Itu saja. Ya. Sampai apa namanya? Sampai ke usul sya'ri ra'sihi. Summa yaghsila ra'sahu ma'a udunaihi thalatha marrat bi thalathi hurufat. Kemudian mencuci kepalanya dengan kedua telinganya tentu ya. Mungkin enggak bisa. Ada bisa mencuci kepala tanpa telinga? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak bisa ya. Kalau kepala diguyur pasti basah telinganya. Nah, makanya cucilah kepala dengan kedua kakinya. Kedua telinganya tiga kali dengan tiga kali cidukan. Satu, dua, tiga. Ya. Satu, dua, tiga. Cidukan biasa sajalah, tidak usah pakai ember. Bukan ya. Cidukan biasa saja. Summa yufilul ma'a ala saqqihi al-ayman. Yaghsiluhu wa yadliku min a'lahu ila asfalihi. Kemudian mencurahkan air ke sebelah kanan badannya. Mencucinya dan menggosok-gosoknya dari atas sampai bawah, gosok-gosok semua. Apa tujuannya? Agar airnya semua merata di badan. Ya. Pakai tangan saja, tidak usah pakai sikat, apalagi sikat kawat ya. Pakai tangan saja. Kemudian, summa al-aisaru kadzalik, setelah yang kanan, maka yang kiri kemudian siram, sama seperti itu juga. Mutatabbi'an asna al-ghusli al-amakin al-khafiyyah. Nah, ketika mandi itu dicari-cari tempat-tempat yang tersembunyi. Kasurrah seperti apa tadi? Pusat, ya. Wa tahtal ibtain, di bawah kedua ketiak. Ini kan tersembunyi, ya. Kemudian apa? Wa rukbataini, yang di belakang lutut. Ya. Wa nahwiha, dan selainnya. Ya, orang biasanya semakin gemuk semakin banyak yang tersembunyi karena berlipat-lipat ya, bayi ya. Dagunya berlipat-lipat begini. Ya. Gemes kalau lihat bayi, tapi kalau lihat mahasiswa enggak. Sarah itu tidak boleh ya. Tidak boleh sampai diucapkan. Salah saya ucapkan itu. Kemudian wadzalika hal itu liqauli Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasil min janabati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin mandi janab, mandi junub, bada'a fa ghassala yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina, maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya sebelum masukkannya ke dalam bejana. Summa ghassala farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Wa yatawaddau wudhu' al-shalah, dan kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Summa yushribu sya'rahu al-ma'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, versi yushribu memberikan minum. Maksudnya apa? Menyampaikan air ke dalam rambut. Ya, jadi rambutnya biar terkena air. Summa yahti ra'sahu thalathal hasyab, kemudian menyiram kepalanya dengan 3 kali siaman. Summa yufidul ma'a ala sa'iri jasadih, kemudian mencuci atau menyiram badan ke seluruh badannya. Nah, kalau orang yang apa? Yang mengakhirkan mencuci kaki, maka setelah mensiram seluruh badan, cuci kakinya. Timbul pertanyaan, kapan saya pakai sampo? Kapan saya pakai sabun? Kapan saya pakai kondisioner? Kapan saya luluran? Luluran kapan? Sebelum akan nikah. Sebelum akan nikah luluran, ya biasanya kan begitu ya. Yang luluran sebelum akan nikah kan? Iya. Kemudian kapan pakai apa? Pakai sampo dan sabun setelah menyiramkan air ke seluruh badan. Sebelum mencuci kaki, kalau cuci kaki di akhir. Ya. Maka situ pakailah sampo, pakailah sabun, pakailah apapun lah itu, ya, bagi kalian yang agak-agak centil, ya. Ya laki-laki maksudnya, kalau perempuan wajarlah banyak yang dipakai ya. Laki-laki biasanya sabun batang satu aja sebulan enggak habis. Kenapa? Lupa mandi. Ya. Atau sering mandi di tempat teman. Ngabiskan jatah sabun teman ya. Anak kos biasa. Nah itu kemudian siram lagi baru selesai. Baik, al-madatul rabi'ah. Materi keempat, fima yumna'u bil janabah, apa yang dilarang ketika orang sedang junub? Apa yang dilarang ketika orang sedang junub? Yumna'u bil janabati umurin, umurun. Iya. Ketika sedang junub maka dilarang beberapa perkara, yaitu awalan qira'atul qur'ani illal isti'adata wa nahwaha, membaca Al-Qur'an kecuali isti'adah dan semisalnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi yang beliau mengatakan ada illahnya hadis ini, artinya ada cacatnya hadisnya. La taqra'ul haidu wal junubu syai'an minal Qur'an. Orang haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Wa qawli Ali radhiyallahu an, dan juga perkataan Ali radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqra'u al-Qur'an 'ala kulli hal ma lam yakun junuban. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, membacakan kami Al-Qur'an dalam setiap kesempatan selama beliau tidak junub. Namun kemudian para ulama yang lainnya mengatakan bahwa dalilnya tidak kuat. Artinya bahwa boleh untuk baca Al-Qur'an ketika sedang junub. Namun untuk kehati-hatian, jika memang tidak penting-penting banget ya, maka janganlah membaca Al-Qur'an sedang junub. Jika ingin apa namanya? Ingin baca Quran, ya cepat-cepat mandi, ngapain lama-lama ya, betah lama-lama junub. Ada orang betah ketika sudah habis buang air besar, betah lama-lama tidak cebok, ada tidak? Sempat ke pasar dulu gitu, kuliah dulu, pulang baru cebok, ada gitu? Saya yakin tidak ada ya. Kalau ada masya Allah, itu sebuah harus masuk rekor muri itu. Demikian untuk junub hendaknya, ya sudah kalau memang sudah selesai, mandilah. Ya, bersucilah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin." Semuanya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang suka bertobat dan menyukai orang-orang yang senantiasa bersuci. Maka cepat-cepatlah bersuci, kecuali kalau memang ada halangan untuk mandinya. Contohnya apa? Contoh junubnya adalah menjelang subuh. Ya, jam 3 mungkin. mau mandi ketika kemarin udaranya sedang es krim, es krimnya ya, saking dingin jadi es krim. Suhu 14 bahkan sampai 11, mau mandi kemudian gas habis, tidak bisa masak air. Nah, boleh diakhirkan ya. Pas ada gas airnya mati. Ya, namanya air mati ketika kemarau biasa ya. Teh yang kedua yang dimakruhkan, dilarang ketika orang sedang junub adalah dukhulul masajid, masuk ke dalam masjid. Ayo, ada yang junub enggak di sini? Illal mururu biha, kecuali hanya sekedar lewat. Dari situ masuk, lewat, keluar sana boleh. Ya, hanya tumpang lewat. Lil mutarri ilai, tapi bagi orang yang terpaksa, darurat, bukan sekedar lewat-lewat tanpa ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, contohnya apa? Hanya mau ngambil sandal di situ, itu tidak termasuk darurat. Putar ke sana, ke belakang atau ke depan. Ya. Tapi kalau seperti darurat, contohnya ada anak di situ mau apa, mau terjatuh, lari saja. Ya. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah firman, "Wala junuba illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu," dan janganlah orang yang junub kecuali orang yang sedang dalam perjalanan sampai dia mandi. Kemudian yang ketiga, "As-shalatu fardhon kanat aw naflan." Salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah, itu dilarang ketika orang sedang junub. Ya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu. Hai orang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedangkan kalian itu sedang mabuk, sampai kalian paham, sadar apa yang kalian bacakan. Dan janganlah orang yang junub juga sholat kecuali orang yang dalam perjalanan sampai dia mandi. Maksudnya perjalanan apa? Maksudnya perjalanan, dia dalam perjalanan tidak dapat air untuk mandi, maka boleh hanya bertayamum saja. Yang keempat, masul mushafil karim walau bi'amudin au nahwi, memegang Al-Quran dan semisalnya walaupun dengan penghalang. Ini memang perbedaan pendapat yang cukup luas dalam masalah memegang mushaf bagi yang junub atau bagi yang haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79, "Innahu laqaulun karim." Ini adalah wahyu yang mulia. "Fi kitabim makinun," dalam kitab yang tersembunyi, "la yamassuhu illal mutahharun," tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maupun sebagian ulama mengatakan bahwa mutahhar di sini adalah artinya adalah para malaikat yang di sana di Sidratul Muntaha. Ya. Walikuli Rasulullah SAW, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, "La tamassul Qur'ani, la tamassul Qur'ani illa wa anta tahir," dan janganlah engkau menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Walaupun kemudian ulama sebagian lagi berbeda pendapat bahwa boleh karena hadis-hadisnya adalah lemah. Dalam masalah apa? Dalam masalah larangan untuk tidak menyentuh Al-Quran bagi orang yang junub atau haid, maka boleh. Maka ketika diambil perkataan yang pertengahan adalah apa? Boleh menyentuh tapi dengan penghalang. Contoh memakai apa? Memakai sarung tangan ya. Bukan sarung cap aja ya, pakai sarung tangan. Yang penting bagi penghalang seperti itu. Baik, alhamdulillah pembacaan fasl rabi, yaitu tentang apa? Tentang mandi, itu sudah selesai. Baik, kalau ada yang menanyakan, foto. Wallah. Ya, silakan. Kalau misalkan ketika kita sedang mandi junub, terus buang air kecil dan membuat atau Allah yang besar, bagaimana? Apakah itu merupakan rukun yang sangat tidak sudah mengguyurkan badan yang luar? Buang air besar. Kalau buang air besar, berarti kan terputus. Ulang dari awal lagi. Ya kan terputus. Memang hanya ada orang buang air besar bentar, selesai gitu ada, enggak kan? Lama kan biasanya. Berarti itu sudah tawalinya sudah terputus. Kecuali kalau sudah mengguyur badan, baru buang air besar sudah selesai itu. Ya. Kalau sudah mengguyur badan, kemudian buang air besar, buang kecil, bayi sudah selesai itu. Ya. Pasangan sudah semuanya terguyur. Ya. Tapi kalau belum, maka lebih baik ulangi dari awal. Ya. Wallahu a'lam. Apa? Ya, atau? Bagi apa silakan untuk melemparkan kertasnya ke atas. Ya, siap. Ada banyak dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin tadi anak nggak datang sih, cuma ada yang bertanya itu, tadi saya kan sebutkan kalau kosong lima kali, anak jasad, apakah kalau misal kita dalam keadaan duduk terus, yang bagaimana kalau melihat sekarang itu dicampurkan dengan apa, ya toilet gitu. Nah itu apakah hukumnya tetap makruh atau ada keringan di sana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa hukumnya kalau kita keluar mandi? Iya. Baik, yang pertama tadi sudah terangkan, kalau dengan kamar mandi sekarang kan campur toilet, ya sudah bersatu, maka jangan mandi dekat-dekat dengan klosetnya. Ya. Jauhi sejauh mungkin dari klosetnya. Jadi jangan mandinya di atas lubang kloset atau dekat dengan kloset, tapi jauhi. Sampai kita memperkirakan air mandi kita tidak akan mencerat ke apa-apanya, terpercik ke lubang kloset sehingga kemudian menimbulkan percikan air lagi, ya seperti itu. Itu yang pertama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa tadi? Oh, kalau mati, hukumnya membatalkan wudu dan matinya najis. Ya. Dicuci. Enggak lah, emangnya kencing bayi, bayi laki-laki dipercikin, udah berkumis juga. Ya. Itu ada yang melemparkan tuh belakang. Ya, jadi seperti itu. Ya cuci. Bagaimana cucinya? Masa tanya saya? Tahu sendiri lah caranya, ya. Allah. Baik, ada lagi? Foto. Waalaikumsalam. Ustaz, ini yang mau bertanya di yang apa yang dilarang ketika sedang junub. Poin pertama membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, membaca Al-Qur'annya di sini membaca saat megang mushaf atau boleh murojaah? Nah, tentu di sini yang dimaksud membaca Al-Qur'an adalah membaca tanpa mushaf. Karena kan tadi saya sebutkan antara secara umum lah, baik membaca dengan mushaf ataupun tanpa mushaf. Nah, kalau membaca dengan mushaf berarti kalau menurut kitab ini ada dua pelanggaran. Pertama, sudah memegang, kedua membacanya. Begitu. Tapi kalau hanya sekedar murojaah, maka satu pelanggaran. Ya. Kalau menurut kitab ini. Kalau misalnya yang wanita haid itu benar-benar nggak bisa baca Al-Qur'an sama sekali selama ini. Kan saya bilang itu masalah yang luas, perbedaan pendapat. Dan memang tidak ada dalil yang sahih, ya, tentang masalah larangan perempuan yang haid atau nifas untuk membaca Al-Qur'an dan memegangnya. Tapi yang lebih selamat lagi adalah apa? Tidak perlu membaca jika memang tidak penting. Seperti apa? Seperti murojaah biar tidak lupa, atau mengajar, ya, atau belajar seperti itu. Dan jangan menyemegang nyentuh langsung, tapi pakailah penghalang seperti pakai sarung tangan dan sebagainya. Itu kita pakai yang pertengahan seperti ini. Ya, Allah. Ya, Ustaz, saya tanya yang memegang mushaf tadi itu kan di mushaf ada Arabnya dan misalkan ada terjemahan. Nah, yang tidak boleh itu karena musaf secara terus-terang atau yang bagian haramnya. Baik. Ini sama di sini. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana dengan memegang Al-Qur'an terjemah? Jangan-jangan jodoh. Aminkan saja lah, jangan kiri, jangan iri. Jangan merasa iri, aminkan saja. Ya, kenapa? Karena mengaminkan untuk saudaranya nanti diaminkan oleh malaikat untuk antum semua. Ya. Baik, bagaimana dengan Al-Qur'an terjemah? Selama Al-Qur'an itu tertulis di situ 30 juz, maka itu masih disebut sebagai mushaf. Seperti kitab tafsir. Sama kitab tafsir. Ya, itu termasuk mushaf. Tapi kalau sepertinya Al-Qur'annya hanya satu ayat seperti apa? Seperti makalah-makalah, maka itu tidak termasuk pada mushaf. Ya. Seperti itu. Wallahualam. Saya baca dulu pertanyaan yang pertamanya. Bagaimana dengan nanti haid masuk ke masjid dengan alasan kajian atau menuntut ilmu? Lebih baik jangan. Ya. Apalagi sekarang kan kalau sudah ada namanya kajian live, lebih baik di rumah saja, ikut kajian live. Ya, dari rumah. Lebih baik seperti itu. Kenapa? Untuk menghindari perselisihan. Karena para ulama menyebutkan khuruju minal khilafi afdal. Keluar dari perselisihan ulama itu lebih utama. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi tanya? Foto. Ini jadi usaha di monopoli. Ya, sudah. Nah, assalamualaikum, Ustaz. Saya punya dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, misal mandi sebelumnya, Ustaz, dia enggak terlalu memperhatikan lipatan-lipatan tubuh atau misalkan termasuk pusar. Apakah dia perlu mandi lagi untuk memastikan semua terkena? Terus yang kedua, batasan anggota tubuh yang memang harus dibasahi itu yang bagaimana, Ustaz? Yang harus diapa? Yang dibasahi. Kalau terlihat, apakah mulut itu wajib atau enggak dalam mulut maksudnya? Atau mata terlihat itu, Ustaz? Atau dalam hidung itu gimana, Ustaz? Baik. Pertama, bagaimana dengan mandi yang dulu? Semoga Allah mengampuni. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesalahan dari orang yang tidak tahu. Kemudian apa yang wajib, badan apa yang ini? Yang termasuk anggota badan, bagaimana mulut? Kan sudah kumur-kumur. Hidung sudah istinsyaf. Mata mau matanya dijilat-jilat air. Dalam telinga mau telinganya di air, sedangkan kalau berenang saja gini-gini kan, ya. Jadi ya masuk akal saja lah. Allah Subhanahu wa taala firman, "La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum." Jangan banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak diterangkan. Kenapa? Karena ketika diterangkan maka akan memisahkan kalian. Contohnya apa? Bani Israel suruh menyembelih sapi betina. Yang bagaimana? Ini susah dewe. Ya. Baik, ada lagi? Itu kesian belakang, aduh, anak tiri. Ya nanti setelah ini ya. Ya. Nah, misalkan dia di Jumat itu lagi junub, terus diniatkan mandinya itu diniatkan atau mengingatkan matanya ada lemah mungkin. Mungkin matanya ada lemah. Tadinya diniatkan untuk mengangkat besar. Iya, terus sama diniatkan untuk salat Jumat itu boleh ya. Bagaimana mandi salat Jumat? Ya, niatnya niat untuk mandi junub dan juga mandi untuk salat Jumat. Boleh. Tidak ada larangan. Ya. Cuman kalau antum apakah mungkin itu? Antum mungkin tidak? Jadi bisa diprogram ya tiap hari tiap mimpi gitu. Ya, kalau antum saya tidak yakin saya program begitu. kalau kami bisa ya. Jomblo makin tertinggal. Baik, apa bedanya ghuslu dengan ghuslu? Bedanya antara dhammah dengan fathah. Ya, baru kalau tidak ada ghuslu ya, ada yang ada ghuslu. Ada lagi? Qadar. Terpaksa tanpa ini, enggak apa-apa. Suara bisa keras kan? Misalkan kita menyuci sebuah najis yang susah dicuci, terus di, kan isinya siram pakai air gitu kan. Nah, tapi disiram sekali aja belum cukup. Nah, apakah air yang bekas siraman pertama tadi juga jadi najis atau enggak? Yang siram pertama? Kan sampai digosok disiram juga saja. Airnya berubah tidak? Enggak sih, enggak. Yakin tidak berubah? Kan sudah terkena najis. Ya, tahu sih. Nah, kemungkinan besar berubah, maka dia sudah jadi najis. Kenapa? Karena air ketika sudah bercampur dengan benda-benda lain, ya, zat-zat lain yang merubah warnanya, merubah baunya, dan atau merubah baunya, atau dan merubah rasanya, maka dia sudah bukan air mutlak lagi. Tidak boleh dipakai untuk bersuci. Terlepas apakah dia najis atau tidak. Ya, seperti itu. Terus kalau misalkan kita anggota tubuh kita ada najis, saat masih basah ternyata keluar lagi najisnya. Berarti yang bagian yang basahnya juga termasuk najis berarti. Ya tidak lah, kalau tidak terkena najis. Oh enggak, tapi basahnya sudah tetap. Ini basahnya kayak yang yakin terkena tidak? Yakin terkena air. Terkena yakin terkena najis tidak? Tidak, ya sudah. Cuci hanya yang terkena saja. Ya. Seperti itu, Allah a'lam. Ada lagi? Itu. Buat saya atau buat Atria? Sekarang buat Atria. Bagaimana kalau wanita haid tidak membaca Al-Quran? Baca sedikit. Dan bagaimana? Bagaimana kalau wanita haid tidak membaca Al-Quran bisa futur? Dan bagaimana kalau ada target hafalan, apakah boleh menghafal Al-Quran? Bagaimana solusinya? Kan itu termasuk hal yang apa namanya, memang penting untuk membaca Al-Quran. Maka silakan saja. Dan kalau memang hafalan, ketika sedang apa? Sedang haid, usahakan bahwa sehari untuk khusus murojaah, sehingga apa? Tidak perlu memegang mushaf. Satu hari baru adalah apanya dengan mushaf. Seperti kan bisa di bisa apa bisa diisi asasi seperti itu. Tapi walaupun sepertinya kalau kita mengambil pendapat yang ulama-ulama yang sekarang ini, silakan saja karena itu masuk hal yang penting. Jadi silakan baca, silakan murojaah, tapi jangan menyentuh Al-Qur'an secara langsung. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Benar-benar jelas. Ya, apa? Kalau di ada larangan di kamar mandi untuk baca Quran, tapi kalau dalam hati juga gitu. Kalau dalam batin itu bukan membaca namanya. Tapi ngegerenyem. Gerenyem itu apa namanya? Bergumam. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Apa kuat lama? Tidak. Paling dalam waktu 5 menit saja sudah terlalaikan dengan yang lain, ya. Allah. Ada lagi? Ada waktu sekitar 3 menit. Oh, ada. Wah, disimpan sendiri ini, Pak. Bagaimana ketika memakai sampo mengenai kemaluan? Ya tidak masalah, ya. Ya tidak masalah, tidak ada masalah. Sabun atau sampo mengenai kemaluan tidak masalah. Apakah setelah mandi wajib berwudu kembali untuk sholat? Dalam sebuah riwayat sebutkan la wudu'a ba'dal ghusli. Tidak ada wudu setelah mandi. Artinya tidak perlu mandi lagi setelah mandi wajib. Kenapa? Karena mandi wajib itu menghilangkan hadas besar, maka tidak perlu lagi untuk berwudu. Kalau berwudu lagi boleh tidak? Boleh saja, tidak masalah, tapi tidak wajib. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi, silakan. Mas, apakah masih ada kertas yang lain atau pertanyaan yang lain? Untuk satu atau dua pertanyaan lagi, Qadha. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan. Alhamdulillah selesai kajian kita untuk sore ini. Jika ada kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu mendengarkan perkataan terbaik dan mengamalkannya. Allahumma rafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Dhani yang telah mengisi kajian pada saat ini. Setelah ini yang nifas ada sedikit berdanya. Ada sedikit berdanya. Jadi silakan teman-teman menyantap bareng-bareng. Kemudian nanti jika ada pertanyaan nanti silakan tanya Ustaz di ruang majelis. Dan insya Allah untuk kajian besok, kajian hari Selasa, ini diberikan dan ini untuk hari Rabu di GSD Salam. Terus sekian.